Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah. Masalah berikutnya adalah nuzulu Isa alaihi salatu wassalam, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa anna Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu fayaqtuluhu bi babi luddin. Dan di antara prinsip-prinsip Ahlu Sunnah, di antara perkara-perkara pokok keyakinan Ahlus Sunnah, yang barang siapa tidak mengimaninya atau tidak menerimanya, menolaknya, maka dia bukan termasuk dari Ahlus Sunnah. Di antara perkara-perkara tersebut adalah keyakinan bahwasanya Isa ibn Maryam, Isa putranya Maryam alaihi salatu wassalam, yanzilu, akan turun. Akan turun ke bumi ini, fil arub. Karena sekarang Nabi Isa diangkat oleh Allah. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak pula disalib. Sebagaimana Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Isa, tidak pula mereka menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Fahuwa hayyun, maka Nabi Isa masih hidup. Ya, dan belum meninggal. Bagaimana hidupnya? Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa. Ya, ke langit. Dan akan turun ke bumi ini di akhir zaman dengan beberapa muhimmah, beberapa tugas. Di antaranya adalah beliau akan membunuh Dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh mada Dajjal. Wa anna Isa ibna Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu. Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun. Wa yaqtuluhu bi babi Ludd. Maka Nabi Isa akan membunuh dia, membunuh Dajjal, bi babi Ludd. Di babi Ludd, yakni di Palestina. Tentang hal ini kata Syekh Rabi', hadza, perkara ini, waridun fil ahadits as-sahihah, disebutkan di dalam hadis-hadis sahih. Naam, di dalam Al-Qur'anul Karim ya, tidak disebutkan sharihan ya bagaimana Nabi Isa turun. Tetapi seorang mukmin mengimani semuanya yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan juga apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena keduanya sama. wahyu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Sungguh aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa mislahu, dan yang semisal dengan Al-Qur'an, ma'ahu, bersama Qur'an. Fasunnah mislul Qur'an. Maka ketahuilah bahwasanya sunnah Nabi, hadis Nabi, sabda Rasul seperti apa? Al-Qur'an. Dari sisi keduanya adalah wahyu siapa? Allah Azza wa Jalla. Yajibul imanu bis sunnah. Wajib mengimani sunnah. Wa illam yarid fil Qur'an, meskipun tidak datang dalam Al-Qur'an. Semua yang datang dari Nabi harus diambil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah, imanilah, amalkanlah. Dan apa yang dilarang atas kalian dari Rasul, tinggalkan. Naam. Termasuk di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bitafsil dengan sangat-sangat rinci adalah tentang Dajjal. Wakadzalika nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sampai disebut di mana Nabi Isa akan turun. Bagaimana turunnya Nabi Isa? Di waktu kapan Nabi Isa itu turun? Di saat kaum muslimin sedang apa ketika itu? Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa? Berapa lama Nabi Isa akan tinggal di muka bumi ini setelah turun? Semua itu dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabda-sabda beliau. Kalau ada yang mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada, naam, tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim, tetapi Al-Quranul Karim telah memerintahkan kita untuk mengimani semua yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Kufru bin Nabi, kufur kepada Nabi, ya, tidak percaya sabda Nabi, sama saja dengan kufur bil Quran. Dia kufur terhadap apa? Al-Quranul Karim. Naam. Kata beliau rahimahullah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam ahadis, hadis-hadis yang banyak dan semuanya sahih. Wa huwa fi sahihi Muslim, di antaranya ada dalam sahih Muslim. Naam. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu taala anhu disebutkan di sana, annahu yanzilu Isa alaihi salatu wassalam, nanti Nabi Isa akan turun. Bagaimana ketika turun? Yadahu ala katifai malakaini, kedua tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam berada pada dua pundak malaikat. Ada dua malaikat memapah Nabi Isa turun, yanzil Nabi Isa, ya, tangan beliau keduanya pada pundak apa namanya, malaikat. Jadi turun dua malaikat bersama dengan dua malaikat itu siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Aman Nabi, kita mengimani yang dikabarkan oleh Nabi. Iya. Taib. Baina mahrujatain, yakni al-hullah al-masbughah biz-za'faran wal-wars. Beliau memakai jubah, ya. Taib. Memakai pakaian yang indah, masbughah, ya, yang dicelup dengan za'faran dan wars. Wadi'un kaffaihi ala katifai malakaini minal malaikah. Beliau turun dalam keadaan meletakkan kedua tangan beliau pada dua pundak malaikah. Di mana Nabi Isa turun? Wa yanzilu bil manarati syarqiyati bi Dimashq. Turun di menara sebelah timur Damaskus. Menara itu ada sampai sekarang. Ya. Al-Manarah al-Baydha, menara putih. Nah. Wa billahi taufik bi Damaskus, Dimashq, di Damaskus. Kemudian ketika turun, madza yaf'al, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Tsumma yattajih ilal muslimin. Nabi Isa langsung menuju kaum muslimin. Dari kaum muslimin kemudian menuju kepada Dajjal, wa minhu yattajih ila qatlid dajjal fayaqtulahu. Kemudian setelah itu Nabi Isa, ya, membunuh Dajjal. Ini ringkasan kisah tentang Al-Masih Ad-Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Naam, saya sebutkan di antara potongan kisah ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah dari hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun ketika kaum muslimin sedang melakukan ibadah sholat, yakni telah ditegakkan iqamah ketika itu. Telah ditegakkan iqamah. Nah, taib. Dan ketika turun, fayarji'u dhalikal imam yang kusu. Imam tersebut, yakni Imam Mahdi, ketika sedang bersiap untuk melakukan sholat bersama kaum muslimin, dia mundur ke belakang. Yamsil qahqara. Mundur ke belakang dengan cepat. Limadha, untuk apa? Liyataqaddam Isa. Agar Nabi Isa maju mengimami. Fayaqul, dia mengatakan, ta'al salli lana. Nah, tafaddal, mengimami kami. Taib. Fayadha'u Isa yadahu baina katifai. Thumma yaqulu lahu la inna ba'dakum ala ba'din umara. Taqrumatallahi hadhil umma. Taqaddam fasalli. Fayusalli bihim imamuhum. Namun Nabi Isa menolak. Nabi Isa meletakkan tangan beliau pada dua atau pada katifaihi, pada dua pundak siapa? Imam Mahdi. Kemudian mengatakan, la, tidak, salatlah kamu. Taqaddam fasalli, salatlah kamu mengimami. Fayusalli bihim imamuhum. Maka ketika itu kaum muslimin salat bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa di belakangnya. Fahada dalilun, di antara faedah dari kisah ini, bolehnya orang yang afdal salat di belakang orang yang mada mafdul. Naam. Wabillahi taufiq. Jelas Nabi Isa lebih mulia daripada Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Daripada naam. Daripada Nabi Isa, Nabi Isa afdal daripada Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, Imam Mahdi. Tetapi di situ Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi ketika turunnya Nabi Isa untuk mengimami. Naam, ini di antara tafasil yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Sampai kemudian dibunuhlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayusallat hadzal masih an-nabiyyu ar-rasul 'alal masih ad-dajjal. Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada hadzal nabi al-masih, menguasakan al-masih an-nabi ar-rasul, menguasakan kepadanya untuk membunuh siapa? Dajjal, al-masih ad-dajjal. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Allah telah menakdirkan yang membunuh Dajjal adalah siapa? Isa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi alaihi salatu wassalam pernah menceritakan Dajjal, sangat bersemangat sampai para sahabat menyangka Dajjal sudah keluar di kebun-kebun Ahlul Madinah. Sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuhnya. Jadi, menyangka Dajjal itu apa? Sudah keluar. Nabi mengabarkan, tidak mungkin yang membunuh adalah selain Nabi siapa? Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Allah telah menetapkan yang membunuhnya adalah Nabi Isa. Fayusallat hadzal masih an-nabi ar-rasul 'alal masih ad-dajjal. Allah menguasakan kepada Nabi Isa al-Masih untuk membunuh al-Masih ad-Dajjal. Wa tasmiyatu Isa bil Masih minas siyahah wa tasmiyatu ad-Dajjal li'anna 'ainahu mamsuhah wa Isa nabiyyun rasulun wa dzalika kadzibun dajjalun. Sama-sama dikatakan al-Masih, tetapi maknanya berbeda. Untuk Dajjal dikatakan al-Masih li'annahu mamsuhah, Ainahu mamsuha, matanya buta, mamsuha. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ya, taib, di antara sebabnya adalah beliau yang mengusap orang-orang yang apa? Yang sakit kemudian sembuh biidznillah azza wajal. Menghidupkan orang yang mati biidznillah, ya. Menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, penyakit kulit diusap biidznillah, ya. Mengusap orang-orang yang buta guna melihat biidznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Al-Masih, tetapi Isa Nabiun Rasul. Beliau adalah Nabi dan Rasul. Wadhalika kadhibun dajjal. Adapun dajjal, ya, kadhibun. Hadal Masih ad-Dajjal. Wahadal Masih Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Fayuhlikuhu Allah ala yadaih. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan dajjal itu binasa melalui tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kematian Dajjal, berikutnya adalah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Faba'da qatlihi ya'ti Ya'juj wa Ma'juj. Setelah terbunuhnya Dajjal, akan datang tanda kiamat berikutnya, yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Naam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, untuk menghindarkan diri dari Ya'juj wa Ma'juj. Untuk berkumpul di Jabal Tur. Ya. Dan tidak mampu Nabi Isa untuk membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Karena Allah tidak menguasakan itu kepada Nabi Isa. Nabi Isa hanya dikuasakan oleh Allah untuk membunuh siapa? Dajjal. Iya. Nabi Isa alaihi salatu wasallam yanhaz Isa biman ma'ahu minal mu'minin ila Jabalit Tur. Nabi Isa dan kaum mukminin semuanya naik ke Jabal Tur. Menghindar dari Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Keluar guna Ya'juj wa Ma'juj. Min kulli hadabin yansilun. Keluar Dajjal ini. Dan mereka mawujudin saat ini. Ala wajil ard. Di muka bumi ini. Tetapi manusia ditutup. Ya, penglihatan mereka. Ya, tidak ada yang tahu di mana. Siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Dan mereka sudah ada sejak zaman qadim. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Mada, ya, kisah Dzulqarnain, ketika dia membuat apa, ya, benteng yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj dari apa namanya peradaban manusia. Nah, dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, setiap hari Ya'juj wa Ma'juj membuat lubang, ya, berusaha untuk membuat lubang untuk bisa keluar ke tengah-tengah apa manusia. Dan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi menceritakan setiap hari mereka berusaha untuk melobangi. Beliau mengatakan sekarang terbuka, ya, sebesar ini. Nah. Dan ketika mereka telah berbuat banyak, mereka beristirahat, pagi harinya sudah kembali, ya, seperti semula. Mereka kemudian menggali lagi terus demikian. Tafasil hadihi, rincian-rincian yang seperti ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wajib bagi kita untuk apa? Mengimani. Mereka berusaha untuk keluar. Namun tidak bisa keluar. Naam. Sampai keluarnya Dajjal, belum juga keluar. Sampai matinya Dajjal, belum juga keluar. Di saat menjelang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, Allah perintahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk berkumpul di mana? Jabal Tur, ya, bersama dengan kaum mukminin. Harus setelah itu keluar, ya, keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, disebutkan di antara kerusakan yang mereka lakukan atau menunjukkan juga banyaknya mereka, ya, mereka melewati Buhairah, sebuah danau, ya, dan danau itu sekarang mewujud ada, ya, Danau Tobariyah, ya, atau Danau Tiberia saat ini, ya, dan orang-orang Yahud memanfaatkan air itu sampai saat ini. Nah, Buhairah, sebuah danau yang cukup besar, yang dimanfaatkan airnya oleh manusia, ya, itu ketika keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, mereka menuju buhairah tadi untuk minum. Untuk minum air tawar tadi. Ketika yang pertama minum, yang terakhir dari Ya'juj wa Ma'juj sudah mendapatkan, sudah kering, tidak ada air lagi. Dia mengatakan, kemarin masih ada air di sini, sekarang tidak ada. Menunjukkan betapa banyaknya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Dan memang Allah tidak menguasakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam dan kaum mukminin. Maka Allah perintahkan mereka untuk ya berada di Jabal Tur. Di saat-saat kesusahan, di saat-saat kesempitan, tentunya sempit berada di mana? Di Jabal Tur. Ya. Nah, sampai dikatakan dalam hadis emas itu tidak berharga. Lebih berharga kepala saur. Ya. Kepala apa namanya? Sapi daripada apa? Emas. Orang membeli kepala sapi dengan emas, tidak laku emas itu. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki emas itu bernilai, akan bernilai. Ketika Allah menghendaki emas itu tidak bernilai, tidak akan apa? Bernilai. Ya. As-sama wal ard biyadillah lahu mulkus samawati wal ard. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan illallah, kecuali Allah. Thumma yarghabu ilallah Isa wa ashabuh. Maka ketika itu Nabi Isa minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Demikian juga kaum mukminin, yakni yad'un Allah. Mereka berdoa kepada Allah tabaraka wa taala ala haula untuk membinasakan mereka Ya'juj wa Ma'juj. Fayuhlikahumullahu tabaraka wa taala, maka Allah hancurkan mereka Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Dihancurkan dengan Allah mengirim ad-dud, hewan seperti ya ad-dud, ma'ruf namanya hewan seperti ya hasyarat, ad-dud seperti cacing, ya, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada Ya'juj wa Ma'juj, pada tengkuk-tengkuk mereka, fayamutun, mereka semuanya mati. Subhanallah. Setelah sebelumnya mereka membuat kerusakan di muka bumi, namun ternyata mereka kemudian mati dengan makhluk yang sangat remeh. Naam, Allah Jalla wa'ala yang membinasakan mereka. Maka mereka pun semuanya mati dan bumi itu penuh dengan Ya'juj wa Ma'juj. Maka bumi itu menjadi penuh dengan an-najm, yakni kebusukan. Busuk bumi itu, baunya luar biasa. Karena penuh dengan apa? Jasad-jasad mayitnya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Bangkainya Ya'juj wa Ma'juj penuh. Jelas kaum mukmin tidak bisa hidup dalam keadaan seperti itu. Turun dari Jabal Tur tidak mungkin. Hidup di tengah-tengah apa? Al-amwat. Jenazah-jenazah, bangkai-bangkai yang demikian busuk. Bagaimana cara membersihkan? Fayad'un Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kembali lagi Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah. Dan kaum mukminin minta tolong. Ya, demikianlah ikhwatil kiram. Doa adalah silahul mukmin, senjatanya kaum mukminin. Ya. Di saat-saat sempit, di saat-saat berat, di saat-saat menghadapi masaib, hendaknya setiap muslim mengerti di langit sana, di atas sana ada Allah Jalla wa'ala, zat yang akan memberikan jalan keluar kepada hambanya. Naam. Dan tidak boleh seorang hamba kemudian menyandarkan kepada kekuatannya, menyandarkan kepada ilmunya, menyandarkan kepada jabatan dan juga kabilahnya. Tidak. Seorang mukmin senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah. Hada Isa alaihi salatu wassalam wal mukminun, mereka berdoa kepada Allah, yad'unallaha tabaraka wa ta'ala fayursilullahu tayran ka'anakil bukht. Tiba-tiba Allah mengutus tayran, burung-burung yang besar, ka'anaqil buht, seperti leher-leher unta besar. Burung-burung itu entah dari mana. Ya. Sebagaimana Allah mengutus burung-burung untuk menghancurkan siapa? Ya. Abroha. Yang disaksikan oleh kufar, orang-orang kafir melihat ketika itu. Ya. Nah, mereka menyaksikan dan mereka ngerti yang memberikan pertolongan adalah Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran sesuatu yang mereka menyaksikan, bukan sesuatu yang apa namanya khurafat yang mereka tidak ngerti, yang mereka tidak tahu. Mereka menyaksikan sendiri. Termasuk Abdul Muttalib menyaksikan ketika itu, dan bukan merupakan cerita dan dongeng, ya, semua menyaksikan. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-ayah. Ya. Allah Jalla wa Ala mengutus tayran ka'anakil bukti fatahmilahum ila masyaallah fatarmiyahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengangkat jasad-jasad itu, dibuang ke tempat yang Allah kehendaki. Allahu a'lam. Sampai bersih. Naam. Naam. Wabillahi taufiq. Wa yunzilullahu mataran ghaziran. Baik. Jangan berpikir ya, alat-alat berat. Naam. Akhir zaman ya. Mungkin orang bertanya, masa ya seperti itu terjadi? Zaman sekarang ini kan zaman kemajuan. Ya. Banyak apa namanya? Ya. Besi-besi, ya, burung-burung besi, ya kan? Matahari, helikopter, macam-macam. Kemudian juga ada apa? Beko-beko itu. Ya. Sama apa namanya? Bulldozer ya. Tank-tank itu kemana? Ya kan? Orang-orang yang tidak beriman bisa saja dia bermain-main dengan kenyataan ada saat ini. Lah mudah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan itu semuanya. Ya. Tidak jauh-jauh kita menyaksikan kejadian di negeri kita ini. Rumah-rumah semuanya tenggelam. Ya. Ya. Mobil-mobil semuanya tidak ada wujudnya. Rata dengan tanah. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan kalaupun ya, kendaraan-kendaraan itu ada saat itu, kalau Allah berkehendak minyak habis apa bisa jalan itu? Allah Maha Kuasa. Ya. Yang bisa membuang ya, jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj ya, hanya burung-burung itu yang Allah utus. Fa yursilullahu tayran ka'anaqil bukhti fatahmilahum ila ma syaa Allah fatarmiyahum. Setelah bersih, kemudian Allah menurunkan nikmat berikutnya, yaitu diturunkannya mada hujan. Fayunzilullahu mataran ghazira. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang lebat. Ya. Fayada'ul arda kazzalaqati mislal mir'atin nadhifah, sehingga bumi itu licin, bersih seperti apa namanya? Mir'at an-nadhifah, seperti kaca pengilon. Apa kaca pengilon itu? Cermin ya. Baik, nadhifah yang bersih. Bersih. Ya. Yang tadinya kotor, yang tadinya penuh dengan jasad-jasad bangkai-bangkai yang busuk, yang tidak mampu manusia untuk tinggal dekat dengan mereka, kemudian menjadi bersih seperti ini. Tsumma ya'murullahu tabaraka wa ta'ala barakatil ardi an takhruja hatta takuna rummana takfil isabah minan nas. Kemudian Allah Jalla wa Ala memerintahkan bumi untuk mengeluarkan apa namanya? Yani Allah memberkainya. Ya, memberkahi bumi, tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh buah-buahan, dibarokai. Dan ketika dibarokai, ya, seorang akan menyaksikan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takunur rummanah, sampai disebutkan dalam hadis, ya, ada rummanah buah delima. Buah delima, satu buah delima takfil isabah minan nas, mencukupi satu kabilah manusia. Orang banyak kenyang makan apa? Ya, buah delima. Tahu buah delima, Mas? Buah delima ada lima atau berapa? Ya, satu saja itu namanya delima. Kecil kalau sekarang kita lihat itu namanya. Kecil segini palingnya, ya. Kalau dibuka ya, bentuknya apa namanya? Ya, kayak kelereng kecil-kecil di dalamnya. Ya, kayak kelereng dalam. Kecil-kecil. Tidak cukup satu orang makan itu. Tidak cukup. Apalagi sampai 10 orang, 20 orang, 30 orang. Ini dikatakan satu buah yang tumbuh ketika itu. Ya. Takfil isabah minan nas. Kok bisa? Ya. Perhatikan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yastadhillu tahtaha. Ya. Adadun minan nas. Banyak manusia, beberapa manusia bisa berteduh di satu buah itu. Jadi buah itu bisa untuk berteduh beberapa orang. Ya. Nah, antum bayangkan sekarang apa namanya payung-payung itu untuk berteduh berapa orang itu? Ya. paling 2 orang ya. Ini beberapa orang ya. Bisa bayangkan betapa besarnya buah delima itu. Wajar kalau mencukupi untuk beberapa orang. Banyak. Nah, wabillahi taufiq. Wa yastadhillu tahtaha 'adadun minan nas wa yubarik Allahu fir risli yani al-laban hatta innal liqhata minal ibil la taqfil fi'am minan nas. Demikian pula susu-susu yang diperah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perahan dari satu ibil, satu unta mencukupi fi'am minan nas, manusia yang banyak. Ya. Demikian pula bakor mencukupi kabilah dari manusia. Ya. Satu perahan hewan yakni kambing takfil fakhid minan nas, yakni kabilah-kabilah ini cukup dengan satu perahan itu. Barakah minallah. Dan memang barokah dari Allah Azza wa Jalla. Kita teringat bagaimana air tersisa sedikit. Dan ini tidak terjadi sekali dua kali. Berkali-kali di zaman Nabi. Termasuk diantaranya ketika perang Uhud. Perang Hudaybiyah. Air tinggal sedikit. Ya, Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam bejana yang berisi air. Tiba-tiba air keluar dari jari jemari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, yang sedikit diberkahi oleh Allah azza wajalla menjadi banyak. Ya. Semuanya wudu dari air itu, minum dari air itu, yang mandi-mandi dari air itu, kemudian mereka memenuhi bekal-bekal mereka dengan air yang keluar dari jari jemari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir. Jabir ditanya, "Kam adadukum?" Berapa jumlah kalian ketika itu? "Alf wa khamsumi'ah." 1500. Semua wudu dari air itu, mandi dari air itu, memenuhi bekal-bekal mereka dari air itu. Nah, dan ketika itu Nabi mengatakan al-barakah minallah. Barakah itu dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu manusia diberkahi. Ya, dan keamanan betul-betul meliputi manusia saat itu. Ya, sampai disebutkan di sini. Baik. Tidak saya tandai tadi. Ya, ini anak-anak bermain ular tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Sampai disebutkan diab. Diab itu apa? Serigala. Serigala ketika zaman itu akur dengan apa? Dengan apa? Domba-domba. Bahkan dikatakan dalam hadis seperti anjing-anjing yang menjaga mereka. Subhanallah. Ya, ini di luar sesuatu yang biasa. Selama ini sepanjang kita hidup kita mengerti serigala itu ya akan memangsa apa? Kambing, domba. Tapi di zaman itu ya justru dhi'ab akan menjaga domba-domba. Akur. Ya. Aman ketika itu. Sampai disebutkan ya anak tidak khawatir ketika dibawa oleh oleh asad. Ada asad, ada singa, orang tidak takut. Aman ketika itu. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Demikian ketika keamanan Allah berikan. Ya. Allah Jalla wa'ala memberkahi ya, zaman itu, di waktu itu. Sampai kemudian meninggallah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Summa ba'da dhalika yursilullahu rihan ila qawmi Isa tayyibatan fayamutun. Kemudian setelah itu Allah mengutus angin yang tayyibah, angin yang demikian lembut. Tidaklah angin itu menimpa orang yang ada dalam hatinya iman kecuali akan mati, yamutun. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ketika itu kecuali orang-orang yang jelek, kufar. Summa ya'ti ba'dalika syirarul khalqi yataharajuna kataharajil humuri wa 'alaihim taqumus sa'ah. Kemudian yang tersisa adalah manusia-manusia yang demikian liar sebagaimana liarnya humur, ya, sebagaimana liarnya keledai-keledai. Wa 'alaihim taqumus sa'ah, atas merekalah ya akan ditegakkan hari kiamat. Tidak lagi disebut nama Allah. Allahu Allah tidak disebut lagi. Ayat-ayat Al-Quran tidak tersisa. Fis sutur wala fis sudur. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ayat Al-Quran lagi. Di kertas-kertas tidak ada. Diangkat oleh Allah. dan tidak ada yang ada dalam hafalan atau dada-dada manusia. Ya, Al-Qur'an minallah, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Qur'an itu berasal dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada lagi ayat Al-Qur'an yang tertulis, tidak ada lagi ayat Al-Qur'an yang dihafal, tidak ada lagi kalimat Allahu Allahu yang terucap. Atas mereka lah kemudian ya terjadi hari kiamat. Ditutup oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Wa hadhihi min alamatis sa'atil kubra. Yang kita bahas ini yaitu ya Ya'juj wa Ma'juj, nuzulu Isa, demikian juga Dajjal. Ini semuanya adalah di antara tanda-tanda as-sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Minha khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, wa minha nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa, wa minha khurujud Dabah, keluarnya Dabah, wa minha tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Wa hadhihi kulluha taqa'u, ini semuanya akan terjadi. Wahia minal ayatil kubra, dan ini termasuk dari tanda-tanda yang besar, dari tanda-tanda apa? Ya, hari kiamat. Naam. Ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah, ini akhir pembahasan ya tentang nuzul Isa yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Dan kewajiban kita sekali lagi mengimani tafasil semua rincian-rincian yang disebutkan ya di dalam sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Wallahu ta'ala alam wissalam. Sudah isya belum? Belum. Baik. Baik. Mungkin kita cukupkan ikhwan. Kalau ada pertanyaan, terkontrol.